Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: Babu ma qila fi auladil muslimin. Bab apa-apa yang dikatakan tentang anak-anak kaum muslimin. Yakni anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balig. Anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balig. Dan yang dimaksudkan dengan bab ini adalah bagaimana nasib mereka di yaumul qiyamah nanti. Bagaimana nasib mereka di yaumul qiyamah nanti. Namanya, paham insyaAllah ya. Jadi bab ini hendak menjelaskan kepada kita tentang permasalahan anak-anak kaum muslimin yang wafat, yang mati sebelum balig. Nanti di yaumul qiyamah mereka tempatnya di mana? Nah, kita baca beberapa hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. وقال أبو هريرة رضي الله عنه dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم Man mata lahu thalathatun minal walad lam yablughul hintha kana lahu hijaban minan nar aw dakhalal jannah. Yang artinya barang siapa yang mati untuknya, yakni ditinggal mati oleh tiga orang dari anaknya, lam yablughul hintha, yang belum mencapai usia balig, maka anak itu nanti akan menjadi hijab, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka, atau orang tuanya akan masuk ke dalam surga dengan sebab itu. Tayyib, antum perhatikan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak membawakan sanadnya. Langsung mengatakan waqala Abu Hurairah. Namanya apa ini? Namanya muallaq. Namanya muallaq, hadithun muallaq. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakannya dengan sigat jazm. Dengan sigat jazm mengatakan qala Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Umumnya ketika sigat jazm itu sahih. Tayyib. Disebutkan dalam syarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadith Abu Hurairah ini, ikhwan, jaa mausulan inda Muslim jaa mausulan inda Muslim min tariqi Sahl, afwan, min tariqi Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Datang secara mausul, nyambung sanadnya disebutkan dalam Sahih Muslim dari jalur Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Secara marfu' lafadznya la yamutu li ihdakunna thalathatun minal walad, la yamutu li ihdakunna thalathatun minal walad fatahtasib illa dakhaltil jannah. Tidaklah mati untuk kalian wahai muslimah tiga orang anak, yakni kamu ditinggal mati oleh tiga orang anak, kemudian engkau ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dan sabar, melainkan engkau nanti akan masuk ke dalam surga. Juga datang secara mausul indal Imam Ahmad, datang secara mausul, secara nyambung sanadnya dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalur Aun, dari jalur Aun an Muhammad ibn Sirin, dari jalurnya Aun dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an dengan lafaz ma min muslimi ma min muslimaini ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal walad. Ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal walad lam yablughul hintha illa adkhalahumallahu wa iyyahum bifadli rahmatihil jannah. Yang artinya tidaklah ada dua pasang muslim, yakni suami istri, ditinggal mati oleh tiga orang anak yang belum mencapai usia baligh, melainkan Allah akan memasukkan kedua pasang suami istri tadi dan anak-anaknya ke dalam surga dengan fadilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lafaz lebih sharih, lebih tegas untuk babnya ya kan. Ala kulli hal, hadis Abu Hurairah mausul dalam Sahih Muslim dan Imam Ahmad dengan lafaz yang berbeda. Adapun dengan lafaz yang semacam ini tidak didapati secara mausul di referensi-referensi yang lain. Baik. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddatsana ibnu Ulayya, namanya Ismail ibnu Ibrahim ibni Ulayyah. Qala haddathana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ma minan nasi muslimun, tidaklah ada dari kalangan umat manusia seorang muslim pun yamutu lahu thalathatun minal walad, ditinggal mati oleh tiga orang anak lam yablughul hinth, yang belum mencapai usia balig, illa adkhalahullahul jannata, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam jannah, bifadli rahmatihi iyahum, dengan fadilah rahmat Allah kepada anak-anak tadi. Ini hampir mirip dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nama ikhwan, hadis ini ikhwan amatina azzakumullah dijadikan argumentasi oleh para ulama untuk menegaskan bahwasanya auladul muslimin fil jannah, anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balig itu tempatnya di dalam surga. Anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balig itu tempatnya di dalam surga. Tayyib. Argumentasinya dari beberapa sisi. Yang pertama, dari lafaz hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal di atas, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal di atas. Kata-kata illa adkhalahumallahu wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memasukkan pasangan suami istri tadi ke dalam surga dan anak-anak mereka, memasukkan mereka dan anak-anak mereka ke dalam surga dengan fadilah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini lafaz-lafaz dari sebagian jalan atau sebagian isnadnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada penegasan semacam itu. Ini pula ikhwan fillah jazakumullah dikuatkan dengan riwayat yang lain. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Ahmad ibni Hanbal rahimahullah dalam Zawaid al-Musnad dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innal muslimina wa auladahum fil jannah, innal muslimina wa auladahum fil jannah, wa innal musyrikina wa auladahum fil nar. Thumma qara'a والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الطور ayat yang ke-21. Ada hadis macam ini yang lafadznya sangat jelas, sesungguhnya kaum muslimin dan anak-anak mereka dalam surga, dan bahwasanya kaum musyrikin dan anak-anak mereka di neraka. Lalu membaca ayat di At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum alhaqna bihim dzurriyyatuhum ila akhirih. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka keimanan tadi, maka kelak di hari kiamat akan kami gabungkan mereka dengan anak-anaknya. Tayyib. Ini sedikit menguatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun yang lebih dipakai hadisnya Abu Hurairah dikarenakan kesahihannya, sementara hadisnya Ali bin Abi Thalib perlu dibahas ulang terkait dengan keabsahannya. Walaupun penafsiran ayat tadi At-Tur 21 dengan ucapan Ali bin Abi Thalib, dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dikatakan sebagai asahhu ma warada fi tafsir hadhil ayah. Dikatakan asahhu ma warada fi tafsir hadhil ayah. Yang paling sahih, riwayat yang paling sahih dari apa yang datang tentang tafsir ayat di atas. Dan juga datang dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ala kulli hal, ini argumentasi yang pertama. Anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik tempatnya di surga dengan sebagian lafaz hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu indal Imam Ahmad, dan ada lafaz yang sharih dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Argumentasi yang kedua ya ikhwan. Argumentasi dari lafaz hadis Abu Hurairah dalam buku ini dan juga lafaz hadisnya Anas bin Malik dalam buku ini. Kan disebutkan bahwasanya anak-anak muslimin yang mati sebelum balig, mereka ini sebagai sebab orang tuanya masuk ke dalam surga, kata ikhwan, atau sebagai sebab terhalangnya orang tua mereka dimasukkan dalam neraka. Hal gitu ya. Barang siapa dari kalangan seorang muslim ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, maka mereka nanti sebagai hijab dari neraka, melainkan akan dimasukkan dalam surga dengan sebab rahmat Allah kepada mereka. Yani ini anak-anak tadi yang meninggal sebelum baliknya ikhwan, sebagai sebab orang tuanya masuk surga, sebagai sebab terhalangnya orang tua dari api neraka. Tayyib. Kalau orang tuanya saja dimasukkan dalam surga dengan sebab anaknya, apalagi anaknya. Paham tuh? Itu namanya min babi aula. Lafaz teks Arabnya man yakunu sababan. Man yakunu sababan fi hajbin nar an abawayhi. Man yakunu sababan fi hajbin nar an abawayhi awla bi an yuhjab. Awla bi an yuhjabahuwa li'annahu aslur rahmati wa sababuha. Paham ya? Ini seseorang atau pihak yang menjadi sebab orang tuanya terhalang dari api neraka, maka dia min babi aula, lebih-lebih lagi dia sendiri dihijabi dari api neraka, sebab dia sebagai asal datangnya rahmat Allah dan sebab munculnya rahmat Allah. Paham ya? Orang tuanya aja dihalangi dari neraka karena mereka, apalagi merekanya tentunya dihijabi dari api neraka. Pihak yang menjadi sebab orang tuanya dimasukkan dalam surga min babi aula, lebih-lebih lagi merekanya dalam surga. Faham misalnya ya? Ada min babi aula. Nah, apa ya ikhwan? Argumentasi yang ketiga disebutkan dalam hadis berikutnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي أبو الوليد الطيالسي. Namanya siapa ya ikhwan? نعم هشام بن عبد الملك. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عدي بن ثابت. أنه سمع البراء رضي الله عنه قال bahwasanya dia pernah mendengar sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata, "Lamma tuwfiya Ibrahim alaihi salam." Ketika wafat Ibrahim alaihi salam. Ibrahim siapa ya, ikhwan? Nabiullah Ibrahim atau siapa ini? Ibrahim putra Nabi. Ibrahim putra Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bukan Nabi Ibrahim ya, ikhwan. Ketika wafat Ibrahim putra Rasulullah alaihi salatu wasalam. Putra Rasul dari mana ini? Siapa ibunya? Maria Al-Qibtiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalahu murdi'an fil jannah." Sesungguhnya Ibrahim ini memiliki ibu yang menyusui dia di surga. Di mana ikhwan? Di surga. Menunjukkan sangat jelas, gamblang, wadih tempatnya Ibrahim adalah di surga. Dan dilanjutkan susuannya di surga. Ibrahim bintu Rasul alaihi salatu wassalam wafat ketika masih bayi. Belum balik. Nah, dari sini ikhwan diambil hujjah oleh para ulama bahwasanya anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balik tempatnya di mana? Di surga. Terkait dengan memiliki ibu yang menyusui dia, murdi, itu khusus untuk Ibrahim ibnu Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Rasul yang mengatakan demikian. Adapun anak-anak kaum muslimin yang lainnya, kita enggak bisa mengatakan seperti itu. Paham ya? Hadza wadhih ikhwan. Misalkan ada seorang muslim dilahirkan untuk dia seorang anak laki atau perempuan, masih bayi atau mati, belum genap susuan 2 tahun, jangan ada yang mengatakan innalahu murdi'an fil jannah. Dia ada yang menyusuinya di surga. Adalah ya juz. Itu hanya untuk Ibrahim bin Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Nabi Muhammad yang memberitakannya. Yang selainnya enggak bisa. Tayyib barakallahu fikum. Ini terkait dengan argumentasi yang disebutkan para ulama tentang bahwasanya anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum wafat tempatnya di dalam surga. Argumentasi yang berikutnya adalah ijma', kesepakatan para ulama yang mu'tabar. Ijma' man yu'taddu bih. Dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'a man yu'taddu bihi. Ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin ala anna man mata, ala anna man mata min atfalil muslimin, min atfalil muslimin fahuwa min ahlil jannah. Wadah ya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah ijma', telah sepakat yang mu'tabar, yang dianggap dari kalangan para ulama-ulama muslimin, bahwasanya siapa saja yang mati dari anak-anak kaum muslimin, maka dia termasuk ahlul jannah. Paham ya? Hadza wadih. Kata-kata beliau, ajma'a man yu'taddu bihi. Kata-kata yang mu'tabar, yang dianggap di kalangan para ulama. Itu mengisyaratkan ya ikhwan, mengisyaratkan ada khilaf. Tapi khilafnya dhaif, ghairu mu'tabar. Paham ya? Ada khilaf, tapi khilafnya dhaif, tidak mu'tabar. Tidak dianggap gitu ya ikhwan. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini ijma' ulama yang mu'tabar dalam bab ini. Auladul muslimin fil jannah, min ahlil jannah. terkait dengan auladul anbiya, anak-anaknya para nabi dan para rasul yang wafat sebelum balig, ini jelas ijma' ulama secara mutlak tanpa ada khilaf, mereka semua min ahli jannah. Naam, auladul anbiya fil jannah ittifaqan bila khilaf. Tayyib, anak-anaknya para anbiya wal mursalin itu dalam surga dengan kesepakatan para ulama dengan tanpa khilaf. Sementara terkait dengan anak-anak kaum muslimin, ini ijma' yang mu'tabar, yang dianggap. Yang menyelisihi la yu'tabar. Barakallahu fikum. Tayyib, kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan bab ini, ikhwan. Terkait dengan anak-anak tadi, itu meliputi anak laki, anak perempuan. Sebab menggunakan lafaz walad, yang namanya waladun, auladun, itu berlaku untuk ibnun dan bintun. Faham dong? Bisa anak laki, bisa anak perempuan. Tidak harus laki-laki semua atau perempuan semua. Hadza awwala. Thanian, matu qabla al-hinz. Mereka ini wafat sebelum usia baligh. Paham ya? Wafat sebelum usia baligh. Lam yablughu al-hinza. Itu ketentuannya, ikhwan. Berarti yang sudah mencapai usia baligh ke atas tidak masuk dalam bab ini. Faham insyaallah ya? Tayyibah, ikhwan. Apa yang membedakan? Yang membedakan barakallahu fikum ialah kalau dia sudah usia baligh, dia sudah mukallaf. Sudah mukallaf, maka dia akan dihitung, dihisab sesuai dengan amalnya masing-masing. Sementara yang belum balik itu belum mukallaf. Naam, ada wadih. Adapun terkait dengan orang tua mereka, adapun terkait dengan orang tua mereka yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan di sini, ikhwan. Orang tua di sini meliputi bapak dan ibu. Meliputi bapak dan ibu. Pada kata-kata man mata lahu, man umum. Juga pada kata-kata ma minan nasi muslimun, umum. Ditegaskan lagi dengan kata-kata ma min muslimain. Pada lafaz hadis Abu Hurairah dalam Imam Ahmad ibn Hanbal, ma min muslimaini. Ini pasangan suami istri. Bahkan dalam lafaz yang lain tegas wanita. Barakallahu fikum. Wanita, ikhwan. La yamutu li ihda kunna thalatha. Al-muhim meliputi bapak dan ibu. Faham ya? Bukan hanya untuk bapak saja atau untuk ibu saja, tapi juga meliputi bapak dan ibu. Yang kedua, ikhwan, ketentuan yang kedua ialah ihtisab. Dia ketika ditinggal mati oleh anaknya memiliki sikap ihtisab, sabar dan mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisabul ajr, ikhwan. Berarti yang ditinggal mati sama anaknya tidak ihtisab, tidak dapat. Ini ketentuan yang sangat jelas. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, fatah tasib la yamutu li ihdakunna thalathatun minal walad fatah tasib illa dakhaltil jannah. Harus ada unsur ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ikhwan, terkait dengan jumlah anak yang mati. Apakah harus tiga? Al-jawab. Nah, ikhwan, apakah harus tiga orang anak? Al-jawab pula. Disebutkan dalam keterangan yang lain dan sudah pernah lewat sebelumnya. Di bagian awal-awal Kitabul Janais. Bahwa sudah disebutkan dalam riwayat yang lain. Dua juga masuk. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, satu juga masuk. Barakallahu fikum. Al-muhim, siapa saja yang ditinggal mati oleh anaknya, baik laki atau perempuan, yang belum balig, kemudian dia ihtisab mengharapkan pahalanya dari Allah Azza wa Jal, maka anak itu menjadi satu, hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Yang kedua, sebab masuk surga bagi kedua orang tuanya. Hadza mafhum. Barakallahu fikum. Wallahi insyaallah ya. Ala kulli hal ikhwan, atfalul muslimin min ahlil jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang setelahnya akan dikaji terkait dengan auladul musyrikin, terkait dengan anak-anak kaum musyrikin. Ini nanti panjang lebar, ada khilaf yang begitu luas di kalangan para ulama terkait dengan masalah mereka. Nanti akan dikaji insyaallah ta'ala. Tayyib. Indi su'alun. Sebelum antum yang tanya, indi su'alun. Disebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, dalam riwayat Muslim sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dikisahkan di zamannya Rasulullah SAW ada sobi, ada anak bayi dari kalangan Ansor yang wafat. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Tuba lahu, lam ya'mal su'an qat, walam yudrikhu. Beruntung dia, tuba bagi dia. Belum pernah mengamalkan kejelekan sedikit pun. Bahkan tidak mendapati kejelekan sedikit pun. Disebutkan dalam lafaz yang lain, tayrun min tuyuril jannah. Dia ini satu burung dari burung-burung surga. Artinya apa? Aisyah radhiyallahu taala langsung memastikan dia min ahlil jannah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa ghaira dzalika ya Aisyah?" Atau ada lagi yang selain itu wahai Aisyah? Allah azza wa jalla telah menciptakan untuk surga ini penghuninya masing-masing. Ila akhir hadis. Asyahid barakallahu fikum, Ar-Rasul menyanggah. Paham ya? Ar-Rasul menyanggah pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang memastikan itu bayi fil jannah. Padahal dibahas tadi ikhwan yang namanya atfarul muslimin, bayi-bayi kaum muslimin, anak-anak kecil kaum muslim yang belum balik, yang wafat sebelum dia balik, tempatnya di mana ikhwan? Tempatnya di surga. Dengan nasul hadith dan ijma ulama yang mu'tabar. Tapi kenapa dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah tindakan Aisyah radhiyallahu taala anha? Kaifal jawab? Ayuhan nas, paham pertanyaannya ini? Paham? Paham Ahmad, pertanyaan Ahmad. Kaifal jawab ya Ahmad? Rasul menggunakan hukmun am, sementara Aisyah hukmun khas. Sehingga disangka, jangan khusus. Fihi bahtun ya ikhwan, akan muncul lagi. Kalau begitu bisa enggak kita mengatakan, mempersaksikan syahadah fil jannah, mempersaksikan dengan surga untuk bayi-bayi muslimin yang mati? Nah, itu masalah ukhra. Gitu ya. Nah, ya ikhwan. Masya Allah. Tayyib, ada beberapa ihtimal yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Yang pertama ialah yang dicegah oleh Rasul, al-musara'ah ilal qata' min ghairi dalil. Al-musara'atu ilal qata'i min ghairi dalil. Terburu-buru memastikan dia fil jannah dengan tanpa dalil. Hada ihtimal. Ihtimal tsani wa hada aqrab, yang lebih dekat barakallahu fikum, annahu wa an hadhihi al haditha qabla an ya'lam ar rasul sallallahu alaihi wasallam annahum fil jannah. Ini peristiwa terjadi sebelum Rasul mengetahui atau diberitahu anak-anak muslimin di dalam surga. Artinya itu kejadian lama. Nah, kemudian setelah itu tegas belum mengatakan mereka tempatnya dalam surganya Allah Azza wa Jal. Nah, ma'ikhwan, ala kulli hal hadha au hadha wa hadha. Tayyib. Jadi dari jawabannya Ahmad muncul pertanyaan, ikhwan, apakah diperbolehkan bagi kita barakallahu fikum mempersaksikan dengan surga anak-anak muslimin yang mati sebelum balik? Ada anak muslimin yang mati sebelum balik, tolong katakan hadza min ahli jannah. Apakah boleh? Apakah boleh ayuhan nas? Jawabannya? Jawabannya? Hah? Kok diam? Jawabannya? Nah, dengan nas tadi mengatakan ya boleh, ikhwan. Mereka tempatnya dalam surga min ahli jannah. Barakallahu fikum, dikatakan Rasul menyebutkan dalam nas hadisnya terkait dengan mereka, pernyataan yang ada barakallahu fikum. Tapi yang lebih selamat kita menggunakan bahasa umum bahwasanya atfarul muslimin fil jannah. Anak-anak muslimin yang wafat sebelum balik tempatnya dalam surga. Wallahu a'lam bisawab, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.